bagiku. meski luka kian merebak, meski duri merajam, bunga itu tetap mengembang. Cinta ini memenuhi jiwaku, menggenggam nafasku, membelengguku. Katakan padaku ini tak benar. Malamku coba buat shadows in your tears and fading in. My heart goes numb, awaken, change. We try to reappear like fools rushing. This changing life we can't explain. To give you space to leave my place. As evening comes, I'll leave no trace. No winter's gone without a sign. I'm falling away into despair. Masa lalu takkan melemahkanmu.

ini bukan nafsuku. Dari dalam hatiku, oh.